Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masyarul umuri muhtasatuha, fa inna kulla muhtasatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai. Tidak lupa kita memanjatkan puja syukur, alhamdulillah, atas kemudahan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan upaya kita memahami apa yang telah Allah Ta'ala turunkan dari syariatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang selalu mendapatkan hidayah atau taufik berjalan di atas siratal mustaqim. Baik. Terakhir kita sedang membahas tentang perilaku, mengenal perilaku-perilaku orang jahiliyah. Di mana kita ketahui orang jahiliyah mereka berdalil, beralasan untuk mengukur benar dan salah itu hanya melihat kepada kaum yang Allah Ta'ala berikan kekuatan dari sisi kefahaman, hasil usaha dunia, atau dari sisi kerajaan dan harta dan kedudukan. Tidak memandang dari sisi petunjuk Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Dan telah kita sebutkan beberapa dalil-dalil. Maka Islam membantah prinsip-prinsip ini. Dan kita lanjutkan. Di antara apa yang diucapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika bermunadharah, mengadakan diskusi panjang terkait dengan adanya kebolehan haji tamattu. Ya, haji tamattu. Maka setelah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membawakan riwayat yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan tentang hajinya dengan haji tamattu, maka orang tersebut menolak dan mengatakan dengan ucapan, membantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Ya, mereka membantah riwayat tersebut, hadis tersebut, dengan ucapan tokoh besar yaitu Abu Bakar dan Umar. Ya. Apa kata Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, yusiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama. Hampir-hampir turun dari langit batu-batu. Ya, kenapa demikian? Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulun qala Abu Bakrin wa Umar. Karena sebab aku telah mengatakan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yaqulun, dan kalian membantah, ya, membantah apa yang telah disampaikan, dilakukan dari sunnah yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan apa? Qala Abu Bakar wa Umar. Telah berkata Abu Bakar dan Umar. Baik. Hadis ini atau riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Ya. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad riwayat ini. Ya, ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah, ketika datang kebenaran dari Al-Quran dan sunnah yang sahihah, itu jangan kemudian menolak, membantah, karena sekedar melihat tokoh. Tokoh besar sekalipun. Abu Bakar dan Umar, ini afdalu hadil ummah. Orang yang paling utama setelah Rasulullah SAW dari umat Islam ini ialah Abu Bakar. Dan sesudah Abu Bakar, Umar. Dan kita ketahui Abu Bakar dan Umar akraba lis-shawab. Itu orang yang paling dekat dengan kebenaran ketika berbicara tentang Islam ini. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan in yuti'u Abu Bakrin wa Umar yursidu. Dalam sebuah riwayat. Kalau kalian mentaati Abu Bakar dan Umar, yursidu, mereka akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu Muslim. Ya. Jadi mentaati Abu Bakar dan Umar itu merupakan jalan-jalan petunjuk. Yursidu. Ya. Sehingga kalau kita menjalankan Islam, mengamalkan Islam, memahami Islam, ikutilah jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat besar, Abu Bakar dan Umar. Namun, walaupun demikian, kalau sudah datang hadis yang sahih, maka tidak boleh kemudian seorang membantah. Dibenturkan ucapannya Rasul SAW dengan ucapan seorang. Iya. Ini orang besar tadi, Abu Bakar atau Umar. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kadang banyak di tengah masyarakat orang tidak percaya dengan kebenaran, lalu dia lebih cenderung memegang ucapan seorang besar. Besar namanya, besar kedudukannya, ya, besar gelarnya. Dan ini merupakan jalan yang dibantah oleh para sahabat. Kalau Abu Bakar dan Umar saja, kalau seandainya dia berucap dan menyelisihi ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajib untuk ditinggalkan. Kenapa? Kata Ibnu Abbas, khawatir dari langit turun hujan. Kalau turun air mungkin menyelamatkan, ya. Iya. Tapi kalau turunnya batu, membinasakan. Nah, ini membinasakan. Jadi turunnya azab, hujan batu dari langit, ini ternyata sebab-sebabnya ialah diantaranya tadi, kita sebagai seorang muslim, mengaku seorang muslim, tapi kita melakukan sebuah musibah besar. Apa itu? Menolak Islam yang diajarkan Rasul SAW, hanya karena sebab berpegang dengan seorang tokoh. Iya. Bahkan dalam hadis yang sahih, kita disuruh mengikuti dan mencontoh Abu Bakar dan Umar. Karena mereka orang yang mendapatkan petunjuk. Iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis riwayat Ahmad. Iqtadu, contohlah. Oleh kalian dua orang. Billadzain min ba'di, sesudah wafatku nanti. Siapakah dua orang itu yang disuruh kita mencontoh? Bi Abi Bakrin wa Umar. Kepada tokoh besar kita, Abu Bakar dan Umar. Iya. Bimbingan-bimbingan yang diajarkan oleh Abu Bakar dan Umar sepeninggal beliau, itu selalu berusaha di atas dalil. Mencocoki dalil. Iya. Maka kita mengikutinya. Wa akharul hadi hadi Muhammad SAW. Mengikuti bimbingan Rasulullah SAW yang ditempuh jalannya oleh para sahabat tadi. Maka kita akan mendapatkan petunjuk ayuhannas. Jadi kalau tokoh sebesar Umar dan Abu Bakar saja, kalau memang itu ada hal yang tidak sesuai dengan dalil, itu wajib ditinggalkan. Apalagi tokoh-tokoh zaman sekarang. Ya, atau tokoh-tokoh masa mendatang. Kalau ternyata ucapannya, petunjuknya tidak di atas jalannya Rasul SAW, maka kita wajib meninggalkannya. Tapi kadang orang, lah itu tokoh saya juga masih kayak gitu kok. Nah, kan berarti benar, dia kan tokoh. Diikuti banyak orang. Orang yang dijamin surganya saja, Abu Bakar dan Umar, itu seorang harus hati-hati. Jangan sampai menyelisih ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau menentang. Khawatir akan turun hujan batu dari langit. Yang kedua, lihat ucapan Ahmad Ibn Hanbal. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Ajibtu liqaumin araful isnada wasihhatahu yadhabuna ila ra'i Sufyan. Kata Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, ajibtu liqaumin. Aku kagum, aku heran terhadap suatu kaum. Kenapa heran? Araful isnada wa sihhatahu. Mereka sudah mengenal sanad-sanad hadis dan kesohihan hadis. Yadhabuna ila ra'i Sufyan. Mereka mengambil pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri merupakan imam besar. Salah satu imam fuqaha yang dikenal oleh kaum muslimin. Ya. Aku heran kepada kaum yang mereka sudah mengetahui sanad riwayat hadis itu sahih, tapi mereka pergi berpendapat, memegang pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Walaupun Sufyan Ats-Tsauri tokoh besar, ulama ilmunya luas, ya. Tapi kalau ternyata pendapat yang dipegang itu tidak sesuai dengan sanad hadis yang sahih, menyelisih sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ijtihadnya mungkin tidak pas sesuai dengan dalil yang sahih, maka kita tinggalkan. Nah, jangan kemudian kita malu atau gengsi, ya, mengikuti jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau jalan yang diikuti tadi tidak di atas petunjuk para imam. Tidak ada imamnya. Tidak ada salafnya. Dari kalangan sahabat, dari kalangan ulama yang mengikuti manhaj salaf. Kita khawatir nanti kita menyesal. Ya. Lihatlah Allah Ta'ala menceritakan. Di dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi kita dalam surat Al-Ahzab 67. Allah kisahkan nasib orang-orang kafir yang mereka tidak mentaati Allah Ta'ala dan Rasulnya, tidak mau menempuh jalan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Mereka akhirnya menyesal masuk ke dalam neraka. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Dan ingatlah kata Allah, di hari Allah Ta'ala membolak-balikkan wajah-wajah mereka di dalam neraka. Yaqulun, sambil mereka mengatakan, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasula. Aduhai kalau seandainya kami mentaati Allah dan Rasul. Wa qalu, dan mereka mengatakan, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, inna ata'na, sesungguhnya kami dulu di dunia, ya, mentaati sadatana, kata Imam Tawus, sadatana ay al-asrafu minna. Para pembesar-pembesar kami. Tokoh-tokoh kami. Wa kubara'ana, kubara'ana ay ulama'una. Kami hanya mentaati para ulama, fa'adalluna sabila. Tapi mereka, para tokoh, orang dikatakan berilmu, ternyata apa? Menyesatkan kami dari jalan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Begitu. Kira-kira penyesalan seperti ini bermanfaat apa tidak ya? Tidak, ya. Tidak bermanfaat. Cuman, ya omongan tapi tidak ada faedahnya. Ya namanya menyesal biasanya di belakang atau di depan? Di belakang, Ustaz ya. Belakang. Nah, mumpung kita masih di depan, maksudnya masih di dunia, belum bertemu dengan hari akhir, atau bertemu dengan ajal kematian kita, maka marilah kita berusaha memperbaiki keislaman kita. Akhirnya orang tersebut menyesal. Menyesal tapi sudah tidak mungkin kembali ke dunia. Akhirnya marah dia. Rabbana atihim dhifain minal azab. Usul kepada Allah. Wahai Rabb kami, berikan kepada mereka, para pembesar, orang-orang yang dulu kami anggap berilmu, yang menyesatkan kami dari jalan Allah, berikan dhifain minal azab. Dua kali lipat siksanya. Jadi siksanya ya jangan sama. Beda, mereka dilipatkan saja. Wal'anhum laknan kabira, berikan laknat yang besar untuk mereka. Ya. Ayuhan nas, ayat ini adalah khabar yang datang dari Allah Ta'ala yang menunjukkan betapa menyesalnya mereka di saat mereka menghadap Allah. Ternyata jalan ibadah yang mereka tempuh tidak di atas jalan Rasul, malah di atas jalan para tokoh dan pembesar. Orang dikatakan berilmu luas, tapi ternyata tidak menuntun di atas jalan Rasul. Malah menyimpangkan dari jalan Allah dan Rasul-Nya, sehingga mereka menyesal dan mereka di akhirat dibolak-balikkan wajahnya di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam ayat yang lain juga, Allah menceritakan nasib orang-orang yang mereka berbuat zalim. Tidak mau mengambil jalannya Rasul, tapi menjadikan fulan sebagai khalil. Ya. Wa yauma ya'dhu adh-dhalim 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Pada hari di saat mereka itu, orang zalim itu menggigit jari mereka, ya, sambil mengucapkan, aduhai seandainya aku dulu di dunia menjadikan Rasul sebagai petunjuk jalanku. Ya. Kenapa dulu di dunia orang ini? Ya laitana laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduhai seandainya aku tidak menjadikan si fulan. Siapa si fulan? Ya macam-macam. Mungkin tokohnya, orang dianggap punya luas ilmunya, tapi ternyata bukan di atas jalan Rasul. Aduhai seandainya aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai kekasihku. Laqad adallani 'ani dzikri ijaani, sebab dia telah menghalang-halangi diriku, menyesatkan diriku 'ani dzikri, dari peringatan Allah. Setelah datang kepadaku, wa kana syaitan lil insani khadula, dan adalah syaitan terhadap manusia itu menghinakan. Ayuhan nas, itulah upaya-upaya para syaitan agar kita ikut bersamanya, ya, masuk ke dalam neraka, sehingga mereka berupaya menyimpangkan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas jalan-jalan yang menyimpang tadi. Nah, untuk bilang minta adik, oleh karena itu dari sini kita tahu bahwa tidak semua orang yang dia memiliki kelebihan harta atau kelebihan kedudukan di atas kita, kemudian kita selalu mengikuti petunjuknya. Kita akan ikuti dan kita contoh, kalau di atas jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka kita akan menyesal. Tayib. Apalagi kalau kita mengetahui dalam Al-Qur'an surat Ali Imran 178. Allah taala mengkhabarkan bagaimana Allah taala memberikan harta. Itu bukan berarti Allah taala pasti menyayangi orang tersebut. Iya. Allah katakan, Allah taala mengatakan la yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Jangan sekali-kali orang-orang yang kafir itu menyangka annama numli lahum khairun li anfusihim, bahwa kami memberikan kepada mereka harta kemewahan dunia, khairun li anfusihim, itu sebagai kebaikan untuk mereka. Jangan sekali-kali menyangka orang kafir, kalau kami, kata Allah, memberikan kepada mereka dunia, itu sebagai kebaikan untuk mereka. Innama numli lahum liyasdadu isma. Tidak lain, kami memenuhi segala keinginan mereka agar bertambah dosanya. Jadi tambah sukses dunianya, semakin jauh dari sunnah nabinya, itu jangan disimpulkan, oh Allah sedang menyayangi saya. Orang tambah menyimpang dari jalannya Rasul SAW, kok tambah sukses dunianya? Itu bukan tanda orang itu disayang Allah. Tapi apa? Agar orang itu diberi kemudahan melakukan banyak dosa. Semakin mudah fasilitasnya, kadang orang semakin mudah tertipu. Tambah mudah urusan dunianya, kadang orang semakin mudah berbuat dosa. Ini yang kita harus waspadai. Oleh karena itu, walahum adzabun muhin, atas mereka nanti azab yang menghinakan di akhirat. Ya, sebelum disiksa di akhirat, ya, maka di dunia diberi oleh Allah tadi, insyaallah meninggalkan satu sunnah, tapi dunianya tambah banyak. Meninggalkan dua sunnah, tambah apa lagi? Tambah sukses. Meninggalkan tiga sunnah, tambah sukses lagi. Jangan lalu berprasangka, oh Allah sedang menyayang saya. Itu namanya orang yang terlalu apa ya, percaya diri apa ya. Percaya diri. Jangan. Ternyata Allah ingatkan dalam surat Ali Imran, itu hanya sebagai istidraj. Sehingga kalau kita melihat orang itu sukses dunianya, sukses kedudukannya, belum tentu orang tersebut di atas kasih sayang Allah. Ya. Tapi kita lihat apakah dia di atas sunnah, di atas jalan Allah Ta'ala, atau menyimpang darinya. Ini yang perlu kita pahami, sehingga Rasulullah SAW juga mengingatkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, inna allaha yuhibbu dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memberikan dunia kepada orang yang dicintai dan kepada orang yang tidak dicintai. Ya. Tapi ingat kata beliau, wala yu'ti dunya dina illa liman ahabba. Dan tidaklah Allah memberikan agama illa liman ahabba, kecuali orang yang dicintai. Ya. Faman a'tallahu ad-dina faqad ahabbahu. Faman a'tahu Allah, siapa yang Allah Ta'ala berikan ad-din, agama, maka faqad ahabbahu, sungguh Allah Ta'ala mencintai orang tersebut. Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Ya, jadi hadis Nabi SAW saya ingatkan bahwa Allah Ta'ala yu'ti dunya memberikan dunia kepada man yuhibbu wa man la yuhibbu. Kepada orang yang Allah cintai, yaitu orang mukmin, waliullah. Ya. Kadang ada waliullah, orang dicintai oleh Allah, hartanya banyak. Ya. Seperti para sahabat. Para sahabat itu orang diridhai oleh Allah. Abu Bakar, Utsman. Kita lihat bagaimana Utsman bin Affan hartanya sangat banyak. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Mereka orang-orang yang Allah Ta'ala berikan harta yang banyak. Dan mereka adalah kekasih Allah. Jadi jangan kemudian, kalau jadi seorang Muslim, Sunni, Salafi, itu nanti tidak diberi apa? Dunia. Ya. Jangan takut. Dunia itu selalu mengikuti kita. Ya. Bahkan kalau seorang mukmin di atas sunnah Rasulullah SAW itu dijamin dunianya. Wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, diberi jalan keluar. Urusan dunia atau urusan akhirat. Nah, ya. Yang kedua, orang yang tidak dicintai, wa man la yuhib, dan orang yang tidak dicintai juga diberi harta oleh Allah. Seperti Qarun. Bahkan Qarun luar biasa ini. Bagaimana Allah Ta'ala kisahkan tentang Qarun? Begitu bangganya ketika diberi harta yang banyak. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Bagaimana Allah menceritakan Qarun dari kaumnya Nabi Musa? Fabagha 'alaihim. Lalu Qarun melakukan tindakan bagha, melampaui batas. Ya. Maka kemudian kata Allah, wa atainahu minal kunuz. Kami berikan harta atas simpanan dunia. Ma in mafatihahu latana'u bil usbah. Sesungguhnya kunci-kuncinya, kunci-kunci gudangnya itu pasti terasa berat kalau seandainya dibawa oleh al-usbah uli kuwah, sekelompok orang yang memiliki kekuatan. Ya, gitu. Jadi kuncinya aja digotong sudah kerepotan. Ini kunci gudangnya saja sudah berat bawanya. Berapa orang yang kuat-kuat masih kaboten. Nah, ini baru kuncinya. Lalu isinya kayak apa ya? Tapi namanya Qarun, bagha. Dia telah melakukan bagha, melampaui batas. Maka kemudian Allah Ta'ala menceritakan kepada kita, Qarun akhirnya dibenamkan ke dalam bumi. Iya. Tapi memang ada orang yang tidak tahu dan tertipu. Sehingga orang-orang sebagian mengatakan, ya laitana mislama utiya Qarun. Aduhai, kalau seandainya aku diberikan apa yang diberikan oleh Qarun. Innahu ladu hawdin azim. Sesungguhnya itu keberuntungan yang sangat besar. Iya. Jadi orang yang lemah ilmunya, ya, lemah imannya, mudah silo. Dengan gemerlapannya apa? Dunia. Mudah tergiur dengan hijaunya dunia. Dunia itu bukan hanya dunia, maksudnya bumi yang hijau. Kadang uang juga warnanya dengan hijau ya. Atau orang dihiasi dengan warna-warni yang menggiurkan. Ya, jangan tergiur. Nah, adapun orang yang berilmu menasehati kepada mereka, wailakum sawabullah khair. Celaka kalian kalau berangan-angan seperti Qarun. Jangan. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengingatkan hal ini dalam surat Al-Qasas. Ya, bagaimana orang berilmu mengingatkan orang yang jahil. Celaka kalian. Pahala Allah jauh lebih baik. Liman amana wa amila soliha. Bagi orang beriman dan beramal soleh. Tapi ingat. Wa mayulakoha illa sobirun. Tidak mau menerima hal ini. Tidak mau menjalankan hal ini. Beriman dan beramal soleh. Bersabar kecuali orang-orang yang sobirun mau bersabar. Ya, maka kita harus bersabar. Kalau seandainya diberi harta, disyukuri. Kalau hartanya sedikit, harus disabari. Kan begitu. Insya Allah walaupun sedikit tapi barokah. Belum tentu banyak itu mencukupi. Karena kalau dietang itu, orang itu tidak akan merasa cukup. Sampai masuk ke dalam kubur. Nah, kalau sudah masuk kubur, sudah mulutnya ditutup dengan tanah, nah ini sudah baru cukup. Adapun seorang mukmin dia selalu diberi kebaikan. Diberi banyak, ya alhamdulillah meningkat syukurnya. Kalau dikurangi, ya yang sabar. Diganti oleh Allah yang lebih bagus. Enak. Jadi harta itu kadang diberi orang oleh Allah kepada orang yang mukmin, kepada orang yang dicintai, dan kadang harta itu diberikan kepada orang yang tidak dicintai. Jadi ada ya orang kafir yang tidak berharta ya ada ya? Ada ya. Jadi sudah tak punya harta, tak punya iman, ya sengsara dunia akhirat ya. Di dunia tidak dapat kenikmatannya. Di akhirat dapat siksanya, ya rugi dunia akhirat. Ya masih tenggun lah ya, apa ya tenggunnya? Masih lebih baik lah ya. Di dunia kalau seandainya masih diberi ilmu, diberi amal soleh, walaupun dunia mungkin seadanya, tapi itu adalah kenikmatan yang lebih baik. Ya, sehingga kita jangan tergiur dengan seorang yang diberi harta atau diberi kedudukan tinggi, sehingga kita mengukur. Benarnya keislaman, benarnya seorang mengikuti Islam, itu hanya melihat keadaan tokoh tadi. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat. Sampai pada nasihat Imam Ahmad Ibn Hanbal, ya, dan juga bagaimana kita disuruh untuk mengikuti dalil, riwayat yang sahih, tidak mengikuti tokoh-tokoh yang menyimpang dari jalan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.